Bismillah. Info dari pengurus Ikhwan bahwa Ustaz Said masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan sampai di Masjid Al-Asri. Jadi mohon untuk ditunggu. Sekian, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Akhwati billah wa ikhwani biddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya mohon maaf, ada udzur tadi belum bisa tepat waktu. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang sudah terhenti beberapa lama diselingi daurah. Sekarang kita sampai pada Al-Masyi'ah, yaitu firman Allah Ta'ala pada surat Al-Kahfi ayat ke 30 9. Ya. Setelah kita menyelesaikan penjelasan tentang nama Allah As-Sami' dan Al-Basir serta sifat As-Sama' dan Al-Basar, benar kita sampai pada Al-Masyi'ah. Coba dicek. Kalau tidak salah ingat, pada akhir pertemuan saya jelaskan tentang macam-macam makna sam'ullah, pendengaran Allah, dan macam-macam makna basarullah, penglihatan Allah. Benar seperti itu? Ya. Sekarang sampai kepada firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Kahfi, walau la idh dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwata illa billah, yaitu tentang penetapan sifat Al-Masyi'ah dan Al-Iradah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Al-Masyi'ah dan Al-Iradah itu terjemahannya sama, yaitu kehendak. Terjemahannya sama, yaitu kehendak. Hanya saja perlu diketahui bahwa iradatullah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama al-iradah asy-syar'iyyah dan al-iradah al-kauniyah. Al-iradah asy-syar'iyyah adalah kehendak syar'i, sedangkan al-iradah al-kauniyah adalah kehendak Allah yang kauni, yaitu terkait dengan pentakdiran oleh Allah, yaitu takdir. Perlu saya sampaikan dalam mukaddimah untuk memahami al-masyi'ah dan al-iradah. Masyi'atullah dan iradatullah. Perlu saya beri pendahuluan tentang dua macam iradatullah tersebut, yaitu asy-syar'iyyah dan al-kauniyah. Mengapa? Karena di antara fungsinya, saya ulangi, apa fungsinya? Saya beri pendahuluan itu. Di antara fungsinya adalah agar tidak tersesat, meyakini dengan keyakinan ahlul bid'ah tentang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk salah di dalam memahami dalil-dalil tentang kehendak Allah. Kalau antum perhatikan di dalam matan maka terdapat beberapa dalil tentang kehendak Allah Ta'ala. Jadi di situ ada surat Al-Kahfi ayat 39. Dan juga demikian ada surat Al-Baqarah ayat 253. Juga demikian ada surat Al-Ma'idah ayat 1. Demikian pula ada surat Al-An'am ayat 125. Nah, orang kalau salah memahami dalil-dalil tentang al-iradah dan al-masyiah, maka dia bisa terjatuh dalam penyimpangan yang besar. Penyimpangan dalam keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu terhadap kehendak Allah Ta'ala, sehingga dia bisa saja bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa memiliki keyakinan salah yang fatal. Insyaallah nanti akan ditunjukkan siapakah orang yang tersesat di dalam memahami kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita coba. Tes. Baik, kita ulangi sedikit bahwa di hadapan kita ada beberapa ayat tentang penetapan al-masyiah dan al-iradah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana ada surat Al-Kahfi ayat 39, Al-Baqarah ayat 253, Al-Ma'idah ayat 1, Al-An'am ayat 125. Beberapa ayat atau beberapa dalil tentang kehendak Allah Ta'ala itu, kalau difahami dengan salah, maka akan bisa berakibat seorang memiliki keyakinan yang salah dengan kesalahan yang fatal. Dia bisa bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berprasangka buruk. Dia bisa meyakini keyakinan yang menafikan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan yang sesungguhnya ini merupakan keyakinan kekufuran. Jika seseorang dengan dalil-dalilnya sebenarnya sudah mengetahui dengan gamblang tentang penetapan al-masyiah dan al-iradah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia mengingkarinya, maka ketika itu seseorang terjatuh dalam kekufuran. Ketika dia tahu bahwa sungguhnya ditetapkan bagi Allah al-masyiah dan al-iradah sesuai dengan keagungan Allah, namun dia mengikuti hawa nafsunya dan menolak adanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya. Oleh karena itu perlu pendahuluan agar seorang tidak terjatuh dalam kesesatan dalam masalah akidah keyakinan tentang al-masyiah dan al-iradah bagi Allah Ta'ala. Apa pendahuluan tersebut? Pendahuluan tersebut sederhana sebetulnya, yaitu pembagian tentang macam al-iradah. Iradatullah terbagi menjadi dua. Yang pertama al-iradah syar'iyah, yaitu kehendak syar'i, dan yang kedua al-iradah al-kauniyah, yaitu kehendak kauni. Jadi sesuatu yang terkait dengan kehendak, dan juga demikian yang lainnya, tidak hanya al-iradah saja yang terbagi menjadi syar'iyah dan kauniyah, tetapi juga di sana perkara yang lainnya. seperti al-amr, seperti al-qadha, seperti al, juga demikian terkait dengan al-idhn. Jadi idhn itu ada al-idhn syar'i, ada al-idhn al-kauni. Al-amr misalnya ada al-amr al-kauni, al-amr al-syar'i, dan seterusnya. Penting kita mengetahui pembagian yang seperti itu. Di antara fungsinya, selain untuk menjaga keyakinan kita agar tidak terjatuh dalam keyakinan yang sesat dan agar tetap berada dalam keyakinan yang benar, juga fungsinya adalah agar kita bisa membedakan dalam dalil. Ketika dalil di dalamnya terdapat penyebutan kehendak Allah, ini kehendak yang mana? Ketika dalam dalil terdapat penyebutan tentang al-amr, ini amr apa yang dimaksud dalam dalil ini? Misalnya ketika Anda mendapatkan surat Al-Qamar ayat 50 misalnya, di situ ada al-amr. Amr yang dimaksud dalam ayat tersebut amr kauni atau qadari. Saya ulangi, kauni atau syar'i. Atau misalnya ketika Anda mendapatkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 46 tentang al-idhn. Idhn yang dimaksud di situ adalah apakah idhn Allah yang syar'i atau al-idhnul kauni. Nah, seperti itu. Karena masing-masing membawa konsep, karena masing-masing ada konsekuensinya masing-masing. Kalau dibawakan pada al-idhnul syar'i, konsekuensinya apa? Kalau dibawakan pada satu ayat itu tentang al-iradah, kalau dibawakan pada al-iradah syariah, konsekuensinya apa? Nah, konsekuensi ini yang kalau salah memahaminya, maka bisa terperosok dalam keyakinan yang sesat, akidah yang sesat. Baik, kita mulai tentang perbedaan tentang al-iradah asy-syar'iyyah dengan al-iradah al-kauniyyah, sehingga kita bisa mengenal dalam sebuah dalil ini iradah kauniyyah apa syar'iyyah. Oh, ini iradah syar'iyyah. Kenapa? Karena berbeda, dia menguasai, seorang menguasai perbedaan antara al-iradah asy-syar'iyyah dengan al-kauniyyah. Dia bisa faham benar ciri khas al-iradah al-kauniyyah. Al-iradah asy-syar'iyyah itu sesuatu kalau dikehendaki oleh Allah dengan kehendak yang syariah atau disilakan dengan al-iradah syariah, pasti sesuatu itu dicintai oleh Allah. Jadi pertama pasti dicintai oleh Allah. Adapun kalau sesuatu itu dikehendaki oleh Allah dengan kehendak yang kauniyah, belum tentu dicintai oleh Allah. Jadi perbedaan pertama, kalau al-iradah syariah pasti dicintai oleh Allah. Kalau yang kedua, kalau al-iradah kauniyah belum tentu dicintai oleh Allah. Maksud belum tentu berarti bisa jadi dicintai oleh Allah, bisa jadi tidak dicintai oleh Allah. Satu. Oleh karena itu ketika Anda mendapatkan dalil dalam ayat Al-Quran tentang al-iradah, iradatullah, maka perhatikan perbedaan pertama ini. Ini yang dimaksud dalam ayat ini sesuatu yang pasti dicintai oleh Allah atau belum tentu dicintai oleh Allah. Bisa dicintai, bisa enggak. Kalau yang kedua, berarti ini maksud dalam ayat ini adalah al-iradah al-kauniyah. Sehingga kita tidak melazimkan, tidak melazimkan dengan konsekuensi yang batil. Karena ayat Allah pasti konsekuensinya adalah sesuatu yang hak, pasti konsekuensinya adalah hak. Lazimul haq haqqun. Seperti itu. Kalau itu al-iradah kauniyah dipaksakan difahami dengan al-iradah syariah dengan poin yang pertama ini, poin perbedaan yang pertama ini, terkait dengan poin perbedaan yang pertama ini, mestinya ayat itu pemahaman yang benar adalah al-iradah al-kauniyah. Tetapi dipaksakan dengan difahami, oh ini maksudnya adalah al-iradah syariah. Itu bahaya. Bahaya. Kalau difahami bahwasanya itu aliran rakauniyah tapi konsekuensinya pasti dicintai oleh Allah, itu juga bahaya. Dia bisa saja suudan kepada Allah. Dia bisa saja protes kepada takdir Allah. Maka perhatikan ciri khas yang pertama. Ciri khas yang kedua atau perbedaan yang kedua, kalau sesuatu itu dikehendaki oleh Allah secara syar'i, belum tentu terjadi. Tetapi kalau sesuatu itu dikehendaki oleh Allah dengan jenis iradah kauniyah, pasti terjadi. Jadi perbedaan kedua belum tentu terjadi. Perbedaan kedua terkait dengan aliran syariah belum tentu terjadi. Kalau aliran al-kauniyah pasti terjadi. Sehingga enggak ada alasan bagi Jabariyah misalnya, ketika kemudian memahami ayat terkait dengan iradah Allah, loh, kalau Allah kehendaki kan saya pasti apa? Pasti taat. Maka ya salah Allah kalau saya kok maksiat. Nah ini. Ini orang yang enggak paham perbedaan antara al-irada syar'iyyah dengan al-irada al-kauniyah. Maka apa? Menafikan al-irada salah satu dari dua macam al-irada ini terjatuh dalam kesesatan. Menetapkan hanya al-irada syar'iyyah saja sesat. Dan menetapkan hanya al-irada al-kauniyah saja juga sesat. Baik. Perbedaan yang ketiga, bahwa al-irada syar'iyyah itu semakna dengan cinta. Artinya kalau Allah menghendaki suatu perkara dengan jenis kehendak yang syar'i, disimpulkan dari dalilnya, maka berarti Allah mencintai perkara tersebut. Dalam sebuah dalil disimpulkan Allah menghendaki sesuatu secara kehendak syariah. Berarti maknanya Allah mencintai sesuatu tersebut. Adapun al-iradah al-kauniyah semakna dengan al-masyiah. Semakna dengan al-masyiah. Dan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah secara kauniyah belum tentu dicintai. Sebagaimana poin yang pertama tadi. Karena memang tidak sinonim dengan apa? Cinta. Al-irada al-kauniyah tidak sinonim dengan cinta. Al-irada al-kauniyah itu semakna dengan al-masyiah. Kalau al-irada syariah barulah semakna dengan cinta. Dari sini, di antara fungsi kita mengetahui perbedaan ini, di antaranya kita jadi paham bahwa Allah benar-benar maha adil ketika menciptakan iblis, ketika menciptakan setan, ketika menciptakan orang yang, ketika kita meyakini bahwasanya orang yang tidak dicintai oleh Allah, bahkan orang yang paling dibenci oleh Allah itu adalah makhluk Allah semuanya. Dikehendaki Allah untuk tercipta. Maka tidak ada protes dalam hati seorang mukmin kepada Rabbnya. Ketika dia bisa membedakan bahwasanya al-irada al-kauniyah dengan al-irada syariah itu diantara perbedaannya. Kalau al-irada al-kauniyah itu belum tentu dicintai sesuatu yang dikehendaki Allah dengan kehendak yang kauniyah. Terjadi memang, dikehendaki memang, tapi belum tentu dicintai. Sesuatu yang pada asalnya yang dikehendaki oleh Allah terjadi belum dengan kehendak kauniyah belum tentu dicintai. Kalau itu buruk, ya Allah tidak cintai. Tapi kalau itu baik, maka Allah cintai. Berikutnya, yang keempat, bahwa al-irada syar'iyah itu maqsudah li dzatiha. Maksudah lidzatiha. Apa maksud maksudah lidzatiha? Kalau al-iradah al-kauniyah maksudah lighairiha. maksudah li ghairiha. Apa maksud maksudah li dzatiha? Yaitu menjadi tujuan. Jadi sesuatu yang Allah kehendaki secara syar'i itu menjadi tujuan. Jadi segala aturan syariat itu Allah kehendaki secara syar'i untuk ada peraturan tersebut. Maka segala aturan syariat itu menjadi tujuan kehendak Allah, karena dia mencintai syariatnya diterapkan. Adapun kalau al-iradah al-kauniyah itu maksudah li ghairiha, bukan tujuan, merupakan perantara, batu loncatan, mungkin kalau bisa disilakan demikian, perantara untuk maksud berikutnya, perantara untuk suatu tujuan tertentu. Jadi contohnya penciptaan iblis dan berbagai keburukan. Kan kita harus meyakini sesuatu yang ada itu hanya dua. Satu al-khaliq dan yang kedua al-makhluk. Enggak ada yang ketiga. Pokoknya kalau bukan Allah, ya makhluk. Kalau bukan Allah, ya makhluk. Maka segala hal yang terjadi di muka bumi ini, pastilah itu ciptaan Allah. Pastilah Allah kehendaki terjadi, namun secara apa? Secara apa? Pastilah Allah kehendaki terjadi, namun secara apa? Pegangi tadi, perbedaan tadi. Kata terjadi ada pada kolom mana tadi? Saya ulangi. Kalau sesuatu yang ada itu hanya dua saja. Kalau bukan al-khaliq, ya al-makhluk. Pokoknya kalau bukan Allah, ya makhluk. Berarti segala hal yang terjadi, baik itu kebaikan, keburukan, baik itu sifat maupun zat, baik itu tubuh manusia maupun perbuatan manusia, pokoknya kan selain Allah semuanya, itu pastilah makhluk. Kita harus yakin itu. Baik yang baik maupun yang buruk, perbuatan manusia juga apa? Makhluk. Mana dalilnya? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Firman Allah Ta'ala. Karena sesuatu itu hanya dua. Kalau bukan al-khaliq, ya makhluk. Nah, berarti segala hal keburukan pastilah itu diciptakan oleh Allah. Kalau itu terjadi, pastilah itu artinya diciptakan oleh Allah. Karena terjadi, pastilah itu diciptakan oleh Allah dan pastilah dikehendaki oleh Allah. Karena terjadi tadi, dikehendaki secara apa? Dikehendaki dengan kehendak apa? Kauniyah. Karena terkait dengan terjadi. Tadi kan diantara perbedaan al-irada al-kauniyah dengan al-irada syariah, kalau al-irada syariah belum tentu terjadi, kalau al-irada al-kauniyah pasti terjadi. Ini kalau dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Artinya kalau sesuatu itu sudah terjadi, pastilah itu dikehendaki oleh Allah secara kauniyah. Secara kauniyah. Tetapi ingat, ya, sesuatu yang Allah kehendaki secara kauniyah untuk terjadi belum tentu dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan ingat pula perbedaan yang keempat, bahwasanya sesuatu yang Allah kehendaki secara kauniyah terjadi itu maksudah li ghairiha. Itu di antara yang Allah kehendaki untuk terjadi dengan kehendak apa? Kauniyah, itu maksudah li ghairiha. Bukan tujuan namun perantara untuk satu tujuan tertentu. Seperti contohnya penciptaan iblis. Penciptaan iblis dan berbagai keburukan, hal itu bukan tujuan, sehingga tidak bisa Allah disalahkan menciptakan iblis. Tidak bisa Allah diprotes. Enggak boleh seorang suudzon kepada Allah. Mengapa dia kok diciptakan dalam keadaan cacat, buta, ini itu, sehingga melakukan sholat kesulitan, sehingga enggak boleh protes. Mengapa dia kok dijadikan menjadi anak yang terakhir di keluarga miskin, padahal dia cerdas, padahal dia taat kepada Allah. Enggak bisa diprotes. Enggak bisa diprotes. Karena di antara sesuatu yang Allah kehendaki untuk terjadi secara kauniyah itu maksudah di ghairiha. Bukan tujuan. Ada tujuan lain, ada tujuan di belakang itu. Saya ulangi, ada tujuan di belakang itu. Ada tujuan tertentu karena itu sekedar apa? Perantara untuk mencapai untuk tujuan di belakang itu. Maka penciptaan iblis dan berbagai keburukan hal itu bukan tujuan. Namun yang menjadi tujuan ada di balik itu. Yaitu apa? Ya, yang menjadi tujuannya di antaranya al-mujahadah. Allah ciptakan iblis agar kita mujahadah bersungguh-sungguh di dalam melakukan ketaatan, berhati-hati. Karena ada penggoda ini, ada penyesat ini. Kita berhati-hati, tidak seenaknya menjalani kehidupan. Kita jauhi, berusaha jauhi sebab-sebab yang mengantarkan kepada kemaksiatan, yang menarik kita kepada mengikuti syahwat, termakan syubhat. Kita jauhi tempat-tempat itu. Ada iblis, ada setan. Allah ciptakan agar kita mujahadah bersungguh-sungguh. Dan juga demikian di antara tujuannya ataupun faidahnya dari keadilan Allah dalam menciptakan iblis adalah bahwa kalau bisa di bahwa apa? Yaitu seseorang jadi mengenal indahnya taubat. Seorang jadi merasa sangat membutuhkan untuk bertaubat. Karena orang yang sudah terlanjur terperosok mengikuti godaan iblis, godaan setan, orang jadi sadar betapa butuhnya dia diampuni oleh Allah. Betapa butuhnya dia mengambil sebab diampuni oleh Allah dengan bertaubat. Karena ancaman siksa Allah keras. Coba kalau gak ada iblis, gak ada hawa nafsu, orang semua kayak malaikat, taat semua, pernahkah dia merasakan bertaubat? Indahnya bertaubat, manisnya bertaubat. Juga demikian, dia merasakan manisnya beristighfar. Istighfar orang yang benar-benar membutuhkan ampunan dari atas dosa-dosanya. Saya ulangi, ampunan terhadap dosa-dosanya. Baik. Ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah. Dari perbedaan-perbedaan itu, dari dua macam iradatullah tersebut, maka kita bisa mengklasifikasikan, memasang-masangkan dengan prinsip probabilitas. Kalau al-iradah al-kauniyah ketemu dengan al-iradah syariah, maka contohnya apa? Kalau al-iradah al-kauniyah menyendiri dan al-iradah syariah menyendiri, maka masing-masing contohnya apa? Kalau hanya terpenuhi, kalau tidak terpenuhi keduanya, juga contohnya pada kasus bagaimana? Maka bisa kita kembangkan seperti itu agar kita bisa objektif dalam menilai kehendak Allah, sesuatu yang Allah kehendaki baik secara syar'i maupun kauni. Kalau melihat ada kejadian atau kasus tertentu pada diri kita atau diri orang lain, maka kita berpikir, ini Allah kehendaki secara syar'i saja atau kauni saja atau dua-duanya atau tidak dua-duanya. Kan dipasang-pasangkan, terbagi menjadi dua, probabilitasnya dipasang-pasangkan. Nah, kalau kauniyah ketemu syariah, maka ini pada contoh yang ini. Kalau kauniyah sendirian, contohnya ini. Kalau syariah sendirian, contohnya ini. Kalau tidak terpenuhi kauniyah dan juga tidak terpenuhi syariah, maka contohnya ini. Nah, kalau terpenuhi kedua-duanya, artinya sebuah perkara itu Allah kehendaki secara syar'i maupun secara kauni. Contohnya misalnya apa? Misalnya adalah keikhlasan orang yang taat kepada Allah. Keikhlasan orang yang telah berhasil taat kepada Allah. Ya. Karena ikhlas itu dicintai oleh Allah. Ketaatan itu dicintai oleh Allah. Berarti dikehendaki oleh Allah secara syar'i. Dan kata berhasil taat kepada Allah itu berarti telah terjadi. Berarti Allah kehendaki apa? Secara kauni. Berarti pada kasus ikhlasnya orang yang telah berhasil taat kepada Allah, ketika melakukan ketaatan dia ikhlas, maka ini adalah kasus atau perkara yang Allah kehendaki secara syar'i maupun secara kauni. Jadi kalau Anda saya tanya, taatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dikehendaki oleh Allah secara apa itu? Syar'i dan kauni. Mengapa? Karena beliau sudah meninggal, berarti sudah terjadi. Dikehendaki oleh Allah secara kauni. Dan kita tahu dalam syariat Allah, bahwa namanya taat, sebagaimana yang di namanya ketaatan itu dicintai oleh Allah, berarti dikehendaki oleh Allah secara syar'i, karena al-iradah syar'iyah itu semakna dengan cinta. Kalau satu itu Allah cintai, pastilah Allah kehendaki secara syar'i. Kalau juga demikian sebaliknya, kalau satu itu Allah kehendaki secara syar'i, pastilah dicintai oleh Allah. Sehingga seluruh peraturan syariat itu pasti Allah kehendaki secara syar'i dan pasti Allah cintai. Kemudian contoh berikutnya, tidak terpenuhi keduanya. Tidak terpenuhi keduanya. Yaitu bermaksiatnya seluruh manusia. Bermaksiatnya seluruh manusia. Kasus ini satu tidak terjadi. Bukankah para adanya para rasul, para nabi alaihi wassalatu wassalam menunjukkan bahwa ada sebagian manusia yang taat kepada Allah. Jadi yaitu kemaksiatan seluruh manusia, tambahkan setiap waktu. Bermaksiatnya seluruh manusia setiap waktu. Maka ini tidak terjadi. Buktinya ada sebagian orang yang taat kepada Allah. Berarti tidak Allah kehendaki secara kauni. Dan ini perkara yang jelas-jelas dalam syariat tidak dicintai oleh Allah. Maka tidak Allah kehendaki secara syar'i. Berarti tidak terpenuhi kedua-duanya. Kalau hanya terpenuhi iradah, al-iradah syariah saja, sebaliknya yaitu taatnya seluruh manusia setiap waktu, ini tidak Allah kehendaki secara tidak terpenuhi al-iradah syariah. Hanya terpenuhi al-irada syar'iyyah. Hanya terpenuhi al-irada syar'iyyah. hanya terpenuhi al-iradah syar'iyah, tidak terpenuhi al-iradah al-kauniyah. Salah ucap tadi. Jadi saya ulangi, untuk kejadian yang hanya terpenuhi secara al-iradah syar'iyah dan tidak terpenuhi secara al-iradah al-kauniyah adalah taatnya seluruh manusia setiap waktu. Karena secara kehendak syariah Allah mencintainya. Setiap waktu orang taat kepada Allah. Tetapi secara kenyataan, fakta yang terjadi, banyak orang melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dan itu sudah terjadi. Maka ini apa? Berarti tidak terpenuhi secara al-irada al-kauniyah. Allah tidak kehendaki itu terjadi secara irada kauniyah. Tetapi Allah kehendaki secara apa? Iradah syariah. Allah cintai hal itu. Yang keempat, kalau hanya terpenuhi al-iradah al-kauniyah, terpenuhi hanya al-iradah al-kauniyah, maka apa? Contohnya, yaitu adanya orang yang bermaksiat. Kalimat adanya itu menunjukkan bahwa sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, pasti itu merupakan ciri khas apa? Al-iradah al-kauniyah. Tetapi di dalam syariat Allah, orang bermaksiat tidak dicintai oleh Allah. Berarti tidak dikehendaki oleh Allah secara syar'i. Maka dengan memahami al-iradah al-kauniyah dengan al-iradah syar'iyah, lengkap dengan perbedaan di antara keduanya dan contoh-contohnya, insyaallah kita terbebas dari keyakinan qadariyah dan jabariyah. Insyaallah kita akan terbebas dari keyakinan apa? Al-jabariyah. Karena mereka ini masing-masing memiliki kesalahan fatal di dalam memahami iradatullah, kehendak Allah, atau dalam memahami nas-nas dalil-dalil tentang iradatullah. Baik, sudah 5:30 lewat, tapi sepertinya hujan masih belum apa? Belum reda. Kita apalagi maghribnya sepertinya 6:10. Maka kita lanjutkan sampai 6:15 insyaallah. Kalau begitu mari kita mulai memahami dalil-dalil dalam matan. Dalil yang pertama yaitu dalam surat Al-Kahfi ayat 39. Allah Ta'ala berfirman, "Walau la id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah." Dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu masuki kebunmu, masya Allah, la quwwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Di situ ada masya Allah, sya Allah. Berarti tentang masyiah, kehendak Allah. Tentang kehendak Allah. Nah, dari sya'a ya sya'u, masyiatan saja sudah bisa kita kenali bahwasanya ini terkait dengan iradatullah yang apa tadi? Yang semakna dengan al-masyiah kauniyah. Berarti dalam kejadian yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 39 ini adalah satu perkara yang terkait dengan kehendak apa? Kehendak Allah yang kauniyah. Kemudian yang kedua, yang kedua, apa yang bisa kita ambil penetapan sifat Allah dalam ayat tersebut? Jawabannya yaitu penetapan sifat al-masyiah, berkehendak. Yang kedua, penetapan sifat al-uluhiyah, karena ada kata Allah, lafzul jalalah, Allah dalam ayat tersebut, yang mengandung sifat al-uluhiyah. Dan yang ketiga, mengandung penetapan sifat Allah al-quwwah. Karena disebutkan di situ la quwwata illa billah, yang kandungannya menunjukkan penetapan sifat al-quwwah, kuat bagi Allah Ta'ala. Yang berikutnya, ayat berikutnya, walau syaa'allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Seandainya Allah menghendaki. Nah, ada kata syaa'allahu menghendaki. Tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, akan tetapi Allah berbuat yang dikehendakinya. Nah, ada kehendak yang kedua. Nah, kita perlu mengetahui di sini terdapat kehendak apa yang dimaksud di dalam ayat ini. Maka kita lihat, yang pertama, terdapat penetapan dalam dari ayat ini, kita simpulkan terdapat penetapan sifat al-masyiah, yaitu kehendak. Kemudian terdapat sifat al-fi'lu, berbuat. Karena Allah berfirman walakinna Allah yaf'alu ma yurid, ada yaf'alu. Dan juga demikian, yang ketiga, terdapat penetapan sifat Allah al-iradah. Al-iradah, tinggal dilihat di dalam tafsirnya di sini. Dan ketika kita lihat konteksnya di sini, maka al-iradah yang dimaksud dalam kalimat walakinallahu yaf'alu ma yurid adalah al-iradah al-kauniyah. Al-iradah al-kauniyah. Yang berikutnya di dalam surat Al-Maidah. Jadi sekalian kita teliti, belajar teliti untuk mengambil faedah penetapan sifat Allah dalam kata-kata di dalam sebuah ayat. Ini terdapat sifat Allah apa saja di dalam ayat tersebut. Di dalam surat Al-Maidah, Allah Ta'ala berfirman, "Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaykum ghayra muhillis shaydi wa antum hurum. Inna Allah yahkumu ma yurid." Dihalalkan bagi kalian binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepada kalian, yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kalian sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Demikian kurang lebihnya intinya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 1 ini terdapat penetapan sifat Allah yaitu at-tahlil. Maksudnya menghalalkan. Allah lah yang berhak menghalalkan sesuatu. Karena disebutkan di sini uhillat lakum. Kemudian yang kedua, al-hukmu, yaitu memiliki dan menentukan hukum. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini, inna Allah yahkumu ma yurid, yahkumu. Dan yang ketiga yaitu al-iradah. Karena Allah Ta'ala berfirman, inna Allah yahkumu ma yurid. Apakah jenis al-iradah yang dimaksud di sini? Jenis al-iradah yang dimaksud di sini di dalam surat Al-Maidah ayat 1 adalah al-iradah syar'iyah, karena konteksnya tentang pensyariatan, walaupun bisa juga dibawakan ke dua macam iradah sekaligus ketika hukum di situ dibawakan kepada hukum syar'i sekaligus hukum kauni. Jadi kalau dibawakan kepada al-iradah syar'iyah, ditinjau dari sisi konteks kalimatnya tentang pensyariatan, walaupun sebetulnya bisa juga dibawakan kepada dua macam iradah sekaligus, ya iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Kapan itu? Kalau hukum yang dimaksud dalam ayat tersebut hukum syar'i sekaligus kauni. Karena pembagian syar'i dan kauni tidak hanya masuk pada atau ada pada al-iradah. Kemudian yang berikutnya yaitu surat Al-An'am ayat 125. Dan ini merupakan dalil yang terakhir. Dalil yang terakhir pada bab ini yaitu Allah Ta'ala berfirman, "Faman yurillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqa." Saya ulangi, "Wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja." Dayyqan haraja, ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang Allah mengindaki akan memberi kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk menerima dan melaksanakan seluruh ajaran Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Di sini ada yurid dua kali. Yang dimaksud iradah di sini adalah iradah kauniyah. Adapun yang dimaksud hidayah di sini adalah hidayah taufik. Hidayah taufik yang berupa pelapangan dada dalam menerima, memahami dan mengamalkan seluruh ajaran agama Islam. Sehingga dalam menerjemahkannya ditambahkan dengan memahami, yaitu pada petikan niscaya dia melapangkan dadanya untuk menerima, memahami dan melaksanakan seluruh ajaran Islam. Itu maksudnya yashrah sadrahu, melapangkan dadanya lil Islam. Lil Islam terjemahannya adalah untuk menerima, memahami dan melaksanakan seluruh ajaran Islam. Jadi hidayah yang dimaksud dalam ayat ini adalah hidayah taufik yang berupa pelapangan dada dalam menerima, memahami dan mengamalkan seluruh ajaran agama Islam, baik itu asalnya maupun furu'nya, cabangnya, baik pokok maupun cabang. Dan yang dimaksud pelapangan dada di sini adalah rasa senang, gembira, bahagia, ringan, semangat dalam menerima, memahami dan mengamalkan al-Islam. Jadi kalau kita dapatkan diri kita senang, gembira, bahagia, semangat dalam melaksanakan sholat, puasa, thalabul ilmi syar'i, maka berarti Allah kehendaki kebaikan pada diri kita. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Famayuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Jadi itu cara bacanya yuridillah. Kalau seandainya tadi tidak demikian, maka ini sebagai ralat cara bacanya. Maka ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah, barang siapa yang Allah menghendaki akan berinya kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk menerima, memahami dan melaksanakan seluruh ajaran Islam. Berarti dikehendaki kebaikan. Orang kalau dadanya lapang di dalam apa? Di dalam melaksanakan sholat, puasa Ramadan atau kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kelapangan dada ini petunjuk atau tanda maksudnya bahwasanya Allah menghendaki kebaikan pada hamba tersebut. Tetapi kalau dada sempit, sesak, ya, yang maksudnya adalah tidak lapang menerima atau mengamalkan kebenaran, tidak gembira, lemah semangat, malas, merasa terbebani dengan sesuatu yang berat, seperti orang yang naik ke langit. Orang yang naik ke langit semakin ke atas semakin sedikit pasokan oksigennya, semakin sulit bernafas. Orang kalau seperti itu dalam menerima, memahami dan mengamalkan Islam, dadanya sesak dan sempit dalam bentuk yang seperti itu, maka tanda bahwa Allah tidak menghendaki kebaikan pada orang tersebut. Sebesar seberapa besar dia apa? Lemah semangatnya, malasnya, seberapa besar dia tidak bergembira di dalam mengamalkan ajaran agama Islam, seberapa besar dadanya tidak lapang walaupun dada tidak seluas lapangan. Nah, ini tanda bahwa apa? Bahwa dia tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Ta'ala sebesar kesempitan dadanya tersebut. Ya, sampai di situ selesai bab tentang al-masyi' dan al-iradah. Mohon maaf sekali lagi tadi sangat terlambat, ada udzur. Semoga kedepannya bisa tepat waktu dan bisa selesai target apa namanya al-aqidah al-wasitiyah. Sudah saya siapkan sistem RAI reguler, alternatif dan emergensi insyaallah. Kalau secara reguler tidak terkejar, ya nanti pakai cara alternatif dalam mengajar. Kalau enggak terkejar juga, pakai cara siap-siap kencangkan ikat pinggang, kita pakai cara emergensi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.